Swastiastu. So, pilih ibu atau pacar. Anda pilih siapa? Karena belum ada pacar. Iya toh? Iya Pak. Yang bilang pilih ibu itu karena belum ada pacar yang ditolak ibu. Gitu? Nah, itu anak laki-laki yang belum menikah. Ingat ya, satu-satunya wanita yang lebih menuntut Anda untuk sejahtera itu adalah calon mertua. Tuh. Kalau anaknya bisa menerima apa adanya, ibunya belum tentu. Itu sebabnya kadang-kadang kita timbul dilema antara ibu atau pacar. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita tinjau apakah pola pemutusan, pengambilan keputusan ini berlaku juga dalam sisi-sisi kehidupan kita yang lain. Karena walaupun ini belum akhirnya, tapi akhirnya setiap orang hanya bertanggung jawab atas kebaikan dirinya sendiri. Pegang itu firman yang mengatakan itu, bahwa kita pada akhirnya hanya bertanggung jawab atas kebaikan diri sendiri. Tetapi itu kan pada akhirnya di mana tidak ada pilihan. Kita tidak dilahirkan pemenang atau pecundang. Kita dilahirkan pemilih. Kita yang memilih untuk menjadi pemenang atau terpaksa menjadi pecundang. Gitu. Baik Pak Mario, pertanyaan saya pertama, pilih ibu atau pacar adalah mengenai karakteristik Pak. Ya. Kalau kita bicara mengenai anak, seorang anak dan seorang ibu, biasanya terjadi perbedaan generasi, perbedaan gap, perbedaan pikiran sehingga tidak nyambung Pak. Apa ya yang harus dilakukan? Harus disadari dulu ya, bahwa tidak ada bekas ibu dan tidak ada bekas anak loh. Yaitu, oh itu bekas anak saya. Sekarang siapa? Oh jadi anak orang. Ya, sekarang yuk kita lihat memesnya ini. Anak akan selalu menjadi anak seperti ibu akan selalu menjadi ibu. Jadi anak itu mulai dari cari mainan di tempat sampah. Kan anak itu begitu, sudah diberikan mainan baik-baik, carinya tetap di tempat sampah. Mulai dia belajar menyapu atau marah yang domi itu. Gitu? Menjadi arsitek, masak. Laki-laki harus bisa masak karena menurut wanita, laki-laki yang bisa masak itu seksi. Sampai dia jadi pilot, jadi Menko Polhukam, atau jadi motivator, atau jadi jenderal, semua ini tetap anak loh ya. Tetap ibu akan memarahi kita seperti dulu waktu masih begitu, itu menasihati seperti waktu dia marah-marah. Tidak pernah ada anak yang senior bagi ibu. Gitu? Anak ya anak, dimarahinya dimarahi. Ibu masih menggunakan standar di mana kita dulu belajar bersama ibu waktu kita masih kecil. Nah anaknya harus mengerti bahwa ibunya hidup di zaman yang lain. Melihat yang lain, belajar yang lain. Anaknya melihat hal-hal baru. Dengarkan ini. Ibu yang bermasalah semakin memberikan kesempatan kepada anaknya untuk tampil sebagai anak baik. Kalau ibu baik, mudah jadi anak baik. Tapi kalau ibu bermasalah, itu anak yang tetap anggun, lalu bilang, ibu sini, sini. Padahal ibunya dekat-dekat nyakar misalnya. See? Berarti dalam hubungan Anda dengan ibu, bukan ibunya yang dinilai, anaknya. Mudah-mudahan itu menjadikan kita nanti pulang gitu lebih kangen ke ibu, okay? Lebih cubit pipinya gitu, doakan, cium dia, karena doa ibu tidak turun kalau anaknya tidak mendoakan ibunya. Gitu. Syukur Pak Mario, doa ibu tidak turun kalau anak tidak mendoakan kembali ibunya. Super sekali. Baik, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Semakin menarik topik kita di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pilih ibu atau pacar. Topik kita di Hari Ibu hari ini di Mario Teguh Golden Way. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario, bicara mengenai nasihat dari orang tua yang kadang-kadang tidak didengar. Di mana anak lebih mudah atau lebih gampang mendengar nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar dia, teman-teman dia sendiri. Pak Mario melihat seperti apa? Oh ya, wajar ya. Orang tua kadang-kadang bertanya, ini orang tuanya sendiri enggak didengarkan gitu ya. Kok orang lain temannya didengarkan? Yuk kita lihat memesnya ini. Telinga lebih percaya kepada mulut yang lebih dekat. Kalau ibu, mulutnya ibu jauh dari telinganya anak, tidak boleh marah. Kalau anaknya lebih mendengarkan teman yang lebih dekat mulutnya. Jadi ibu kalau mau bicaranya didengar harus sering. Peluk anaknya sejak kecil lalu tanya, sayang sama mama enggak? Tanyakan itu terus. Dan itu saya latihkan ke anak-anak, selalu saya tanya. Marco sayang enggak sama daddy? Sejak kecil itu saya tanya, nanti kalau daddy udah besar, daddy dibanting-banting enggak? Dia bilang enggak, gitu, sayang, kasihan, gitu. Nah itu dibiasakan sehingga mulut orang tua menjadi mulut yang lebih dekat. See? Jadi orang ini sebetulnya peringatannya bukan kepada anaknya, kepada orang tuanya yang memastikan anaknya lebih sering mendengar nasihatnya. Tapi sekarang ada obat modern untuk orang tua yang mulutnya jauh dari telinga anaknya, yaitu melalui SMS. Setiap kali mau Golden Ways, SMS anak suruh nonton. Lalu bilang, kan bukan gua yang ngomong, Pak Mario tuh. Tuh, dengar. So, kadang-kadang orang tua menggunakan nasihat orang lain karena mulutnya sendiri sudah tidak didengar. So, peringatannya, yuk lebih dekat. Lebih berkasih sayang, bicara justru pada saat anak-anak gembira. Bukan pada waktu kita marah. Gitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya langsung beri kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya kepada Pak Mario. Penanya kita yang pertama. Saya persilakan Mbak terlebih dahulu. Selamat malam, salam super Pak Mario Teguh. Selamat malam Ibu. Saya Atika Damayanti dari Jakarta. Yes Ibu. Ini pengalaman saya pribadi, saya sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun dengan dia. Seiring berjalannya waktu, dia dijodohkan dengan wanita lain, dengan ibunya. Lalu dia lebih memilih wanita lain yang dijodohkan oleh ibunya dibanding saya. Padahal sebelumnya saya sudah sekuat tenaga untuk meyakinkan ibunya bahwa saya yang terbaik daripada wanita pilihan ibunya. Tapi itu gagal dan saya tidak dipilih. Pertanyaan saya, apakah keputusan dia yang sudah menikah dengan wanita lain itu sudah benar? Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ibu maunya saya bilang mereka salah ya. Oke, begini. Tidak ada orang sukses dan tidak ada orang gagal yang tidak disukseskan atau digagalkan. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan. Berarti orang sukses itu disukseskan, demikian juga gagal digagalkan. Siapa tahu untuk Anda ada seorang Angling Darmo. Gitu? Yang sedang menunggu Anda di Tangerang. Gitu? Coba. Gitu? Bisa saja. Nah, Anda meronta-ronta, nyakar-nyakar, marah-marah. Tuhan berkata, akulah yang maha tahu. Coba. Tuhanmu maha tahu. Berserahlah kepadanya. Kalau Anda berdua itu berjodoh, memang berjodoh, tidak ada apapun yang bisa memisahkan. Amin. Nah berarti kan Anda betul masih berharap betul. Nah itu Angling Darmo itu gimana nah? Kalau ditaruh dalam begitu, oh berarti kalau begitu, merontalah secukupnya, marahlah dan kecewalah secukupnya, tapi jangan lupa mengindahkan dirimu. Jangan dalam proses kecewa, tidak mendapatkan si panyul itu. Namanya panyul? Ya, katakan panyul, ya. Terus Anda enggak mandi, itu enggak berhias, begitu meratapi, nyul, panyul, gitu-gitu, ya. Terus, Anda jadi tidak menarik bagi si Darmo, Angling Darmo. Ya, jadi kalau begitu semakin Anda kecewa, semakin Anda harus mempercantik diri, nafas disesakkan, begitu. Iya, artis-artis itu kan begitu ya, yang jambulnya, yang bedaknya anti granat, itu kan nafasnya sesak, gitu. Akhirnya dia yang menyesal, ibunya menyesal. Gitu. Jadi kalau katakan, kau tinggalkan aku tak mengapa. Asal, studi dan karirku bagus. Engkau lah yang akan menyesal. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Penanya berikutnya saya persilakan, ya, Bapak yang di atas. Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Nama saya Muhammad Munji. Di kampung saya di Kebumen itu ada dua cewek, ya, Pak. Banyak cewek, tapi yang oh, iya, iya. Yang kebetulan ada sesuatu dengan saya itu ada dua. Ya, dua yang khusus ini namanya siapa? Yang pertama pakai inisial, ya, Pak. Yang satu AT, yang kedua TM. Iya. Ya. Ini kakak adik AT TM kan, ya? Iya, iya. ATM. T-nya dua, Pak, T-nya dua. Ya. Awalnya saya itu agak suka sama AT. Agak gitu kan, Pak. Belum terlalu gitu. Masih dalam tahap penjajakan gitu lah. Nah, tiba-tiba orang tua saya tanpa istilahnya, ya, kalau saya sih tahu, cuma tanpa ada pembicaraan dengan saya, dia itu berbicara dengan orang tua AT dan orang-orang bilang itu ngelamar gitu. Bukan main. Nah, padahal saya itu belum sama sekali belum ini ya, belum terpikir untuk ke situ gitu kan. Nah, yang TM ini dia itu adik kelas saya di Alia. Itu udah menunggu selama 5 tahun, Pak. Ya, sudah menunggu. Di samping itu, ya, sudah menunggu 5 tahun. 5 tahun. Di samping itu ya, saya lihat juga perilakunya dan lain sebagainya, dia lebih oke lah daripada yang AT gitu kan. Pak, ini dua-duanya nonton loh ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, ketika saya ngobrol sama ibu saya, Bu, ini bagaimana sih ya? Saya kan pengen sama yang TM gitu. Tapi kok Bapak nemuin dia bilang kayak gitu sih gitu kan. Saya pengen yang TM aja, Bu, yang ini gak usah lah gitu. Lalu ibu saya bilang, bukan sekedar itu aja, tapi yang AT ini kebetulan juga tetangga gitu kan. Mungkin ibu juga lebih mengenal dia. Jadi ibu lebih condong ke AT gitu. Tapi saya yang lebih mengenal dekat AT dan TM ini, karena dua-duanya juga teman saya lebih condong ke TM gitu, Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nanti dulu, yang mau menikah siapa? Saya. Kalau Anda harus memutuskan? Dua-duanya. Dua-duanya. Di program ini gak ada dua-duanya. Di program ini satu, one man for one woman. Putuskan. Kalau saya berani tegas, saya harus milih TM. Kalau berani tegas, tegas. Tapi kadang-kadang kalau saya... Tegas. Tegas. TM. Ketidaktegasan Anda itu jadi masalah bagi banyak orang, Pak. Karena ibu tidak bisa move on. Ayah tidak bisa move on kalau Anda tidak tegas. Si AT tidak bisa move on. Si TM penantiannya sudah 5 tahun, Pak. Mau berapa lama lagi? Ya, itu begitu Anda putuskan. Yaudah, TM. Dan ini sudah diumumkan di TV nasional, loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, sekarang saya akan minta Anda untuk memilih. Ya, Anda memilih AT atau TM. Bukan. Anda memilih polling yang sudah kami siapkan. Tolong diambil alat polling Anda. Anda juga bisa mengikuti pemilihan polling ini di mtgwpoll.com ya. Apa pilihannya? Kita lihat sama-sama. Pernikahan, yang manakah yang biasanya paling cepat berantakan? A, yang baru saja kenal, sangat akut jatuh cintanya, dan langsung menikah dengan meriah. Atau B, pernikahan balapan antara dua kekasih yang baru saja putus agar tidak kalah cepat menikah dari orang yang lain. C, pernikahan antara dua orang yang tidak saling mengenal tapi diatur oleh orang tua kedua pihak. Menurut perkiraan Anda, silakan ditentukan pilihan Anda sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan. Pilih ibu atau pacar. Itu adalah topik kita di MTGW malam hari ini. Dan kalau bicara pilihan, salah memilih bisa menyebabkan penyesalan. Nah, saya ingin bertanya soal penyesalan kepada Pak Mario. Bagaimana Pak Mario melihat untuk terutama anak muda yang memilih lalu salah dan menyesal? Penyesalan anak muda selalu jangka pendek. Yuk kita lihat memesnya. Penyesalan anak muda selalu jangka pendek. Lihat. Mario sama Hadi membayangkan buat balon udara. Logikanya kalau balon kecil itu naik berarti kalau banyak terangkat. Ya tahu? Dipasang secukupnya tanpa perhitungan teknis. Tapi mendorongnya serius sekali. Lihat si Hadi. Dia dua-duanya menyesal. Pertanyaan saya, akan mereka ulangi gak? Iya. Anak kecil tuh mengulangi terus. Iya kan, lihat. Luka di sini selesai. Ini luka, ini luka. Anak-anak kan begitu. Karena penyesalan anak-anak itu jangka pendek. Dunia ini tidak tumbuh kalau anak-anak penyesalannya panjang. Itu, oh tidak lagi, gitu kan? Oh tidak lagi, gitu. Terus semua anak kecil alim dia. Kenapa enggak lari-lari? Tidak lagi, gitu. Anak muda penyesalannya jangka pendek. Itu sebabnya mereka mengulangi kesalahan yang sama. Itu menghebatkan kehidupan. Sampai akhirnya nanti mereka mengerti, oh jumlah udara yang di display sini untuk naik harus lebih besar daripada mas. Masa yang harus diangkat itu nanti. Nah, berarti gagal, jangan lama-lama menyesal, coba lagi. Tapi tidak bisa digunakan untuk pernikahan. Ya, itu sebabnya pernikahan tidak boleh untuk anak-anak. Iya toh, menyesal ganti gitu. Anak-anak kan begitu. Jadi sudah menikah ini langsung bilang main masak-masakan, ditinggal istrinya. Main dokter-dokteran gitu toh. Si menikah tidak loh. Menikah itu lebih pasti. Karena kesalahan dalam menikah, ada kerusakan-kerusakan, ada stigma di masyarakat, okay? Ada penilaian-penilaian. Nah, setelah ini saya sampaikan tadi itu, saya akan bertanya. Orang tua itu kalau menasehati anak tentang pacaran, itu lebih getol, lebih khawatir salah menasehati anak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Karena kegagalan menikah pada perempuan lebih melukai daripada kegagalan pada laki-laki. Bilang apa? Lelanangin jagat. Gitu kan? Laki-lakinya dunia. Semakin banyak mantanku, semakin hebat. Gitu kan? Lalu sahabatnya yang berbagi mantan itu. Nah. Tapi wanita kan tidak boleh begitu. Itu sebabnya orang tua paling khawatir pada pilihan pacar anak perempuannya. Karena resikonya adalah pertanyaan di Facebook. Pak Mario, kalau sudah punya anak dua bagaimana? Suami saya pemalas, pemabuk, merokok, uang susunya bayi dipakai untuk merokok. Kita mau jawabnya bagaimana? Masa kita tanya, dulu milihnya gimana? Itu. Baik, sekarang saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah dipilih, baik oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpoll.com. Ini dia. Dari 3.218 voters yang memilih, pernikahan yang manakah yang biasanya paling cepat berantakan? Yang memilih A, 19%, yang memilih C, 13%, yang memilih pernikahan balapan antara dua kekasih yang baru saja putus agar tidak kalah cepat menikah daripada yang lain, 68%. Yuk kita bahas kalau begitu khusus yang B aja ya. Karena ini yang paling banyak terjadi. Kalau yang baru saja kenal, ada juga yang baru saja kenal langgeng. Ya, satu lagi. Pernikahan antara dua orang yang tidak saling kenal tapi diatur. Tuh, karena sudah cari masing-masing nggak dapet. Orang tuanya ngatur, ya ikhlasnya. Iya toh? Dah, awet. Nah sekarang, siapa yang bisa membantu saya menjelaskan pilihan B? Mengapa itu banyak bermasalah? Salam super Pak Mario. Salam super, sama Anda? Nama saya Maskot dari Kebumen. Dari Kebumen, ya. Bukan main. Ya. Menurut saya, pernikahan balapan antara dua kekasih yang baru saja putus, itu akan menghasilkan keputusan yang tidak sehat gitu. Maksudnya, pelarian semata gitu. Terima kasih. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Ibu, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Is dari Tangerang. Yes, Ibu. Menurut saya, yang di B ini kenapa cepat berantakan? Karena menurut saya tidak dilandasi dengan pemikiran yang matang, ya. Tetapi atas dasar nafsu, nafsunya mungkin antara satu dengan yang satunya itu dia berlomba. Siapa duluan, dan tidak mungkin tidak didasari dengan rasa cinta. Karena dengan pemikiran yang matang, mungkin rumah tangga itu akan bertahan, tetapi dengan pemikiran yang cepat, ya mungkin keberantakannya pun akan cepat. Super sekali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pernikahan itu yang lebih penting dipikirkan matang-matang, sebelum atau setelah? Sebelum. Sebelum, oke. Nasihat pernikahan, menurut pengamatan Anda, paling banyak dicari sebelum menikah atau setelah menikah? Setelah. Kenapa? Sebelum pernikahan gak mau dinasehati, gak mau minta nasehat. Setelah menikah, ternyata banyak masalah, baru minta nasehat. Nah tuh, yang menderita siapa? Yang dimintai nasehat. Jadi kenapa pernikahan yang kedua itu sering gagal, sebagaimana kita lihat di televisi? Karena pernikahan itu bukan dia yang kita mau nikahi, tapi dia yang satunya, yang dia mantan itu loh. Nih aku cepet-cepetan, aku diinginkan kok, kamu kan belum. Langsung dia juga sama dia yang lain. Tuh, ini pernikahan balapan, biasanya disalib di tikungan oleh sahabat yang tidak terduga, supaya berhenti mendoakan hujan setiap malam minggu. So, ini apa hubungannya ya? Tapi gini, kalau Anda menikahi bukan karena dia, Anda pasti banyak buat kesalahan. Lu bilang, saya menikahi karena Tuhan. Ya, Anda lihat perintah Tuhan itu di dia. Itu kalau Anda bilang, saya menikah karena Tuhan, betul. Apakah Anda lihat perintah Tuhan itu di dia? Apakah dia menjadikanmu orang baik? Karena wanita yang baik akan menjadikanmu laki-laki yang lebih baik. Berarti pilih wanita yang menjadikan kita laki-laki yang lebih baik atau sebaliknya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, menikahlah karena dia. Karena di dalam dirinya ada harapan-harapan Tuhan. Itu. Menikahlah karena di dalam dirinya ada harapan-harapan Tuhan. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Pastikan Anda saksikan terus Metro TV di Mario Teguh, Golden Way. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan terus MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Dan kalau bicara mengenai pilihan, saya ingin bertanya kepada Pak Mario untuk orang-orang yang mencari jawaban dari sebuah pilihan. Ada yang justru mencari yang sejauh mungkin, Pak. Padahal orang-orang terdekatnya sudah mengatakan A, tapi dia mencari jawaban yang serumit mungkin untuk bisa menjadi solusi dari permasalahannya. Pak Mario melihat bagaimana? Kalau Anda mencari dukun, dukun yang dekat atau yang jauh? Yang jauh. Yuk kita lihat memesnya. Kita lihat memesnya. Dukun yang rumahnya jauh, manjur. Dukun sebelah rumah, biasa. Tapi kalau harus pergi, naik kereta api, naik bis, naik ojek, lari, berenang, baru sampai, manjur. Itu yang batu celup, itu jauh. Iya toh? Nah berarti kalau begitu kita itu mempunyai kebiasaan tidak bersyukur. Kenapa Tuhan selalu bilang bersyukurlah, bersyukurlah? Bukan kebahagiaan yang menjadikan kamu bersyukur. Bersyukurlah yang menjadikan kamu berbahagia. Nah, nasihat itu begitu juga. Nasihat orang tua itu dekat sekali, tidak dihargai. Tapi orang jauh, teman jauh, sekali saja dengar. Bukankah masalah anak muda menyepelekan orang jujur, mempercayai orang tidak jujur? Ayo, berapa banyak orang tertipu dalam hidupnya begitu? Jadi kalau begitu, ibu itu harus menjadi dukun yang paling dekat, yang dipercayai. Jadi di rumah itu harus ada bola kristal. Anaknya pulang gitu, bagaimana harimu? Ya tidak begitu-begitu amat. Tetapi sadari bahwa anak-anak memang cenderung mempercayai orang lain daripada ibunya. Jadi ibunya harus jaga telinga anaknya dekat dengan mulutnya. Itu. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda. Karena ini topik kita adalah pilih ibu atau pacar, saya akan mengajak Anda yang sudah hadir di studio, yang ingin curhat kepada Pak Mario, yang punya permasalahan antara menentukan pilihan, ibu atau pacar. Silakan angkat tangan Anda. Iya, Bapak, satu lagi. Silakan Bapak. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini. Naik atas panggung, mari. Nama Anda siapa, Pak? Herdi, Pak. Pak Herdi. Silakan Pak Herdi, mari. Bapak? Najib. Pak Najib. Pak Najib dan Pak Herdi. Ayo, Pak Herdi. Silakan duduk di sini. So, Pak Herdi, apa yang bisa diceritakan kepada kita, Pak? Oh iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini kejadian pengalaman saya dan baru dekat-dekat ini, Pak. Jadi saya sedang menjalin cinta dengan kekasih saya gitu ya waktu semenjak SMA. Dengan siapa? Cinta dengan siapa? Kekasih saya, ya. Okay. Iya, Pak. Itu sejak SMA, Pak. Sejak saya SMA. Iya. Berapa tahun yang lalu itu? Ada mungkin hampir 4 tahun, Pak. Okay. 4 tahun, iya. Setelah itu, saya beritahu kepada orang tua saya. Terutama kepada ibu, gitu kan, untuk main ke rumahnya, gitu. Ya, kita saling memperkenalkan diri. Ternyata, mungkin saya nggak tahu ya apa ibu saya nggak cocok atau gimana, tapi memang ya, ibu saya memberikan pilihan, saya memberi pilihan. Oke. Okay. Oke, okay, seperti itu. Nah, pilihan saya yang tadi itu, Pak, yang si dia itu yang sejak SMA. Iya. Nah, ternyata namanya anak cewek, Pak, ya. Pasti ada tekanan gitu, Pak, mungkin dari orang tuanya, mungkin untuk segera gitu, segera atau gimana. Akhirnya, ya, dengan kondisi saya saat ini, saya sedang menempuh studi S1 saya, gitu ya. Insya Allah bulan depan saya sidang, gitu. Nah, karena dari orang tua saya, mungkin kurang srek gitu ya, Pak, ya. Akhirnya memberi syarat kepada saya. Saya nggak tahu apakah memberi syarat itu emang nggak senang atau memang dia punya pilihan lain gitu ya, Pak, ya. Cuman dari situ orang tua saya memberi syarat kepada saya, oke, kamu boleh sama dia. Kalau? Syaratnya dua. Pertama, kamu harus lulus dulu. Yang kedua, kamu harus bisa dapat BUMN kerjanya. Nah, itu dia. Sebagai menteri atau? Amin ya, mungkin, tapi nggak segitu. Yang penting kerja BUMN, apa? Iya, gitu. Nah, karena mungkin saya ngedrop gitu, Pak, ya, ditekan seperti itu, akhirnya saya berkata jujur kepada dia, si dia. Berkata seperti ini, Pak. Dek, kondisi A seperti ini, Dek. Iya. Wajar, masa mau panggil Mas. Iya. Dek, kondisi A seperti ini gitu. A masih belum, ya, masih belum punya apa-apa gitu. Kan saya masih muda. AA tadi. Iya. Enggak. Okay, ya. Begini aja, Dek. A mengakui dengan keterbatasannya seperti saat ini gitu kan. Pokoknya udah cerita semuanya. Asal saya mengeluarkan statement begini, Dek, kalau memang jika ada gitu ya, jika ada pria yang lebih siap gitu, atau pilihan orang tua atau gimana yang segera melamar Dek atau menikahin Dek, jika itu lebih baik, silakan gitu. Tapi bilang dulu ya, Kak, gitu. Iya, biar saya siap gitu, Pak, biar saya siap. Oke, biar saya siap, kan saya juga tahu diri, Pak, gitu, Pak. Nah, akhirnya setelah itu, dia cuma iya-iya aja gitu, Pak. Ya, iya gak tau diem atau gimana, iya makanya gitu kan. Nah, itu kejadiannya itu tahun lalu, Pak. Nah, setelah baru bulan ini, Pak, tertepatnya itu hari Kamis kemarin, gitu ya, Pak, ya. Ternyata saya tahu dia bermain di belakang, Pak, dengan teman saya, Pak. Dia gak jujur. Kan sudah diizinkan toh. Sudah diizinkan. Itu kan, iya, bukan, Pak, main belakang. Tapi, Pak, dia aja kan, kenapa saya tahunya itu dari orang lain, Pak, gak dari dia sendiri. Artinya kan harusnya dia tegas dong gitu kan. Ya udah, harusnya nanti dulu, yang gak tegas itu siapa sekarang? Ya saya kan mengatakan apa adanya, Pak. Dan dia kan juga apa adanya. Ya tapi kan jangan pas lagi kondisi genting seperti ini, Pak. Saya juga sedang gentingan. Mana orang nunggu sejak pacaran SMA. Genting mana? Sejak SMA menunggu lalu diberitahu kalau ada yang lebih baik dari AA. Adi ambil, gitu coba. Ayo. Iya. Lebih parah mana perasaannya, wanita atau laki-laki? Tuh, yang wanita. Nah, terus? Iya, Pak. Ya, cuman saya seandainya gitu, Pak, jika dia berkata gitu sebelumnya gitu kan. Anda ikhlas. Iya, Pak, semasa gini, Pak, bulan kemarin nih, Pak. Saya tanya lagi, dia seperti gak ada apa-apa. Padahal itu udah dia sedang berjalan. Ya kan bisa, jatuh cinta itu mendadak, Pak. Iya, itu dia, Pak. Nah, itu. Ya, sakit juga, Pak. Jadi baiknya bagaimana? Ya, baiknya ketika saya tanyakan ke dia gitu, Pak. Apakah masih mau menunggu saya? Harusnya jawabnya, oh maaf, Pak. Saya udah ada yang lain. Kan lebih tegas, lebih enak gitu, Pak. Ini dia jawabnya kayak masih mengharapkan saya. Setelah itu saya tanya dari orang lain. Jadi dulu, Anda itu menggantung dia tanpa kejelasan. Tapi minta dia jelas. Saya kan udah beri kejelasan, Pak. Jelasnya nggak jelas kok. Ya kan, saya gini, Pak. Kalau ya. Ada yang lebih baik dari AA, itu kan nggak jelas. Ya toh, jadi bilang gini, lebih baik kalau seandainya Anda bilang gini, AA lebih nurut ibu. Karena AA mau masuk BUMN, gak bisa-bisa. Dek, cintaku tidak begitu kuat kepadamu. Karena kalau cintaku kuat kepadamu, aku mati-matian cari pekerjaan di BUMN dan segera lulus. Tapi cintaku kepadamu tidak kuat. Jadi kalau ada yang lebih baik dari AA, ambil. Iya kan. Cuman bilang. Dan ditekan, Pak. Saya juga bingung ngomong apa, Pak. Ditekan namanya. Tuh. Jadi baru ditekan untuk bekerja ke BUMN dan lulus aja bisa membatalkan cinta. Iya benar. Pernah dengar nggak cerita yang ada laki-laki bilang, ah, tidak ada banjir lahar yang bisa menahan kedatanganku menemui cintamu. Tuh, laki-lakinya bilang begitu. Terus pacarnya yang wanita bilang, tapi kemarin kenapa gak datang? Dia bilang, gerimis. Ini tipenya, ini tipenya. Ya, Pak, saya ditekan, Pak. Ya, you ditekan siapa? Saya ceweknya kan ditekan, Pak, gitu kan. Jadi ceweknya ditekan? Iya, maksudnya segera gitu kan. Ya, saya kan gak bisa memastikan gitu, Pak. Kalau soalnya saya saat ini saya sukses gitu, Pak. Baru saya, oke deh, besok aja, ayo. Sekarang gitu. Gini, sekarang gini. Iya. Bisa gak dia segera lulus, masuk BUMN atau tidak, asal ada income sedikit dulu, menikah? Bisa. Wanita lebih memilih laki-laki yang berani begitu atau yang AA belum bisa? Ayo. Cinta itu indah apabila orang yang Anda cintai bersedia menanggung resiko dalam cintanya. Dia bilang, kan dia tertekan, Pak. Dia yang tertekan. Wanita itu sudah tegas menyelamatkan diri. AA-nya gak tegas. Jadi adiknya main depan tapi dikira main belakang. Dia bilang gini loh, aku putuskan kamu. Tapi kamu gak putus loh sama aku. Itu kan begitu kata-katanya. Aku putuskan kamu, kamu gak putus sama aku. Buktinya apa? Lapor kalau mau pacaran. Nah, itu wanita diwajibkan lapor itu kenapa? Itu kan wajib lapor. Loh iya kan? Iya, wajib lapor. Ini belum bekerja di BUMN, tapi sudah anggota Koramil. Wajib lapor. Iya. Jadi terus bagaimana seharusnya? Iya, seharusnya... Ya udah, Pak, karena saya, kondisinya saya seperti ini gitu, Pak. Ya udah, tinggal jalani aja gitu. Iya. Tuh, jomblo kembali katanya begitu. Tapi kan, Pak, pacaran juga kan jomblo tersamar kan, kata Bapak. Betul sekali. Nah, jadi kalau gitu, supaya wanita yang berikutnya lebih menghargai, menghormati Anda, apa yang Anda lakukan? Berusaha lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayakkan diri untuk bisa lebih baik, gitu, Pak. Good. Anda ingat, pada akhirnya setiap orang hanya bertanggung jawab bagi kebaikannya sendiri. Oke, langsung saja kita dengar bagaimana curhatnya Mas Najib. Silakan, Mas Najib. Selamat malam. Malam. Nama saya Najib. Jadi gini Pak, posisi saya sekarang di Jakarta Barat. Orang tua tinggal di Jawa Tengah. Orang tua, terutama ibu saya, ini punya pilihan terhadap seorang perempuan. Ibu kepingin kalau saya itu nikah sama dia. Dia itu sedang kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. S2? Iya, S2. Anda sendiri sudah lulus kuliah? Saya sudah. Sudah berapa lama lulus kuliah? Saya wisuda tahun 2011. 2011. Kerja di Jakarta Barat. Oke, sudah. Nah, wajahnya sih biasa-biasa aja, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan Jakarta Surabaya juga jauh. Kalau menurut saya, meskipun saya juga masih istilahnya di sini juga belum mendapatkan perempuan yang benar-benar pas, tapi kan saya pengennya harus nurut sama orang tua yang dengan wanita yang di Surabaya ini, atau saya pilih sendiri, tapi belum benar-benar dapat. Karena kan di otak saya sebagai seorang laki-laki itu cuma ada dua, Pak. Yang 30% makanan enak, yang 70% itu wanita cantik. Kira-kira saya harus bersikap seperti apa gitu, Pak. Yang di Surabaya ini termasuk yang 70% nggak? Belum. Kalau di pikirannya wanita itu 70% laki-laki tampan dan 30% itu adalah berlian, Anda termasuk yang 70% ya? Iya, sepertinya saya termasuk yang 70% itu, Pak. Betul, lebih baik PD, GR daripada minder, oke? So, jadi cantiknya wajah itu mengindikasikan kebaikan pribadi. Kalau bungkusnya aja cakep, apalagi dalemannya kan gitu, Pak. Itu yang pertama. Kalau misalkan gini. Sebentar. Istilahnya daleman. Iya, Pak. Isinya, kontennya, hatinya. Isinya, kontennya dia. Kontennya, oh, okay. Jadi cantik itu bungkusnya. Ya. Jeroannya. Luarnya itu menjamin yang dalamnya. Iya, kalau misalkan kita yang melihat kalau sampulnya udah terlihat usang, kumuh, jelek gitu kan, apalagi isinya, Pak. Wah. Jadi kalau ada dua amplop uang, oke, okay, Anda pilih yang lusuh atau yang pilih yang baru? Pilih yang baru. Padahal yang lusuh itu ada uangnya, yang amplopnya baru surat pemecatan. Kalau misalkan amplop yang baru isinya selembar cek, Pak? Ya, cek kosong. Kenapa Anda enggak mementingkan daleman dulu? Ya, karena otak lelaki itu emang dangkal, Pak. Kita melihatnya secara visual. Jadi, ya. Otak lelaki itu dangkal ya? Maksudnya mikirin. Istilahnya gini, pertama kali kita lihat cewek, apa sih yang dilihat? Pasti kan physically-nya kan? First impression-nya kan pasti di penampilannya, Pak. Fisik, oke. Okay. Itu kan luarnya. Bagaimana lihat dalemannya? Jadi kalau Anda melihat wanita itu, yang Anda lihat apanya? Ya pertama physically-nya pastinya. Fisiknya? Iya. Apanya fisiknya itu? Cantik. cantik. Seksi, kan gitu Pak. Anda tahu wanita itu seksi dari mananya? Satu penampilan, dua cara berpakaian. Penampilan, cara berpakaian. Cara berpakaian apa yang seksi? Kalau seksi, ya enak dilihat Pak. Yang... Sebentar. Yang... Apanya yang enak dilihat? Ya pasti fisiknya, wajahnya. Wajahnya cantik. Fisiknya bagus, langsing. Nah itu yang membuat saya... Oh langsing. Iya. Oh langsing. Seperti apa langsing? Kalau... untuk contoh ya Pak ya. Asmirandah itu cantik, seksi. Benar juga Pak. Iya benar juga. Yang kedua... Pevita Pierce, itu cantik, seksi juga, masih muda juga. Nah pertanyaannya, sahabat coba sebutkan dua bintang tadi, siapa? Asmirandah. Satu, kedua? Pevita Pierce. Nah mereka itu, sebentar. Itu pasti wanita yang gak seperti dua orang ini tadi, itu yang teriak-teriak itu. Sebentar. Jadi dua bintang itu adalah ideal menurut Anda? Iya. Nah menurut dua bintang itu Anda ideal. Kalau mereka kenal saya, mungkin mereka akan berpikir kalau saya ini lelaki ideal buat mereka. Bro, Pevita Pierce nelfon bro. Halo. Ini harusnya hatinya. Ya maksudnya itu tadi Pak. Betul, itu gak salah. Jadi dia sekarang dalam proses menganggun. Jadi dia tidak lagi akan bilang kepada, kalau ketemu semua wanita, saya senang sekali ketemu Anda karena daleman Anda bagus. Dipersembahkan oleh Toshiba LED TV dengan Android, definisi baru teknologi Toshiba. Nam Diamond Street Korea, di mana kutemukan bulgogi yang paling enak. Di sini kubuktikan, Indomie goreng bulgogi baru memang seenak aslinya. Mie lebar yang unik, bumbu manis gurih khas bulgogi, ditambah irisan topping lembut dan taburan wijen. Rasanya siang banget. Baru Indomie goreng bulgogi, Taste of Asia. Dengan Shell Helix, rasanya seperti melaju dengan performa mobil terbaik. Fiesta Chicken Nugget, paling enak, paling ku suka. Fiesta Chicken Nugget, aku mau setiap hari. Fiesta! Setelah pakai behel, masalah gigi dan mulut pun bermuncul. Tapi sekarang, enggak masalah lagi. Pakai enzim ortodontik dengan kolostrum optimal yang melicinkan dan melembutkan agar sisa makanan mudah terangkat. The miracle of enzim toothpaste. Cobalah. It all begins with one line, powered by fourth generation Intel Core processors. Sony. Sebagai bank terbesar di Indonesia, Bank BRI senantiasa menghadirkan terobosan dalam membangun perekonomian bangsa. Begitupun dalam dunia ekonomi mikro, Bank BRI sejak dulu telah mendukung potensi perekonomian mikro sebagai tulang punggung ekonomi nasional melalui beragam produk dan layanan perbankan seperti kredit UKM, kredit usaha rakyat, KUR, KUPEDES, dan SIMPEDES. Sebagai bentuk penghargaan kepada para nasabah, Bank BRI menghadirkan Pesta Rakyat SIMPEDES yang dilaksanakan sejak tahun 2008 di lebih dari 207 kota dengan mengusung program 4P. Pawai Pesta Rakyat SIMPEDES merupakan karnaval komunitas tempat serta arak-arakan hadiah SIMPEDES. Pasar Pesta Rakyat SIMPEDES, bazar yang melibatkan usaha nasabah dan komunitas yang dibentuk Bank BRI. Serta menggunakan fasilitas e-banking BRI dalam bertransaksi. Panggung Pesta Rakyat SIMPEDES berisi beragam jenis hiburan mulai dari pertunjukan seni tradisional hingga musik dan tari. Panen Pesta Rakyat SIMPEDES merupakan penarikan undian tabungan BRI SIMPEDES dengan hadiah menarik mulai dari barang elektronik hingga mobil. Kini, di tahun 2013, Pesta Rakyat SIMPEDES memberikan perhatian lebih kepada generasi muda melalui tiga program baru, yaitu pembentukan komunitas, yaitu pembentukan dan penggerakan komunitas dari para nasabah setempat yang memiliki keterampilan, jenis usaha, dan minat yang sama. Pelatihan, yakni program pengembangan potensi dan peningkatan kualitas produksi melalui pelatihan tentang industri dan pemasaran. Penghargaan, Bank BRI memberikan penghargaan kepada nasabah dan komunitas yang berprestasi, serta bantuan kepada masyarakat setempat yang memerlukan. Demikianlah program-program persembahan dari Bank BRI sebagai wujud penghargaan kepada nasabah dan masyarakat dalam pembangunan perekonomian mikro di Indonesia. Bank BRI melayani dengan setulus hati. Saat mertuaku terkena diabetes, aku tahu Re lebih beresiko. Karena itu, selalu kusediakan Tropicana Slim untuknya. Resiko mungkin diturunkan. Manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Dipersembahkan oleh... Lihat nih, beda sekali ya. Yang ini nurut banget. BUMN gitu ya. AA belum bisa tegak. Kalau ada yang lebih baik, adik teruskan. Kalau yang ini, kalau mereka kenal saya. Tuh, beda sekali ya. Nah sekarang, yang wanita di ruangan ini, Anda pilih yang mana? Gak ada yang bisa dipilih. Sebentar. Nih, kalau kekuatan ya, kekuatan jiwanya gitu, kuat mana? Kekuatan sini. Ini, kalau kepekaan hatinya. Oke? Kekuatan di sini. Kepekaan di sini. Ya? Pertimbangan, ini enggak tahu malu, ini malu. Oke. Ya? Terus. Dulu, kekuatan, ini adik-adik yang wanita pikirkan ini. Lebih mudah mana? Menganggunkan seseorang atau menambah kekuatan? Lebih mudah mana? Menjadi lebih anggun atau lebih kuat? Lebih anggun itu lebih mudah. Tidak semua orang lemah bisa belajar kuat. Ini hanya tinggal belajar anggun. Ini kalau diminta yang kuat, gitu? Dia akan bilang bagaimana lagi? Oke, sih? Kalau ini hanya tinggal jangan terlalu GR begitu, dilembutkan sedikit. Sementara sebut artis-artis yang papannya nggak terlalu tinggi dulu. Iya toh? Iya toh? Gitu. Lalu jangan terlalu bicara mengenai yang enak-enak dilihat gitu. Yang itu daleman itu enggak boleh. Ini harusnya hatinya. Ya, maksudnya itu tadi, Pak. Betul, itu enggak salah. Jadi dia sekarang dalam proses menganggun. Jadi dia tidak lagi akan bilang kepada, kalau ketemu sama wanita, saya senang sekali ketemu Anda karena daleman Anda bagus. Coba. Coba. Iya dong. Oh, ini benar super super. Nah, jadi sekarang dia lebih mengerti kan sekarang. Oh, jadi hati Anda baik. See? Orang kuat, kenapa orang sombong lebih banyak yang lebih berhasil daripada yang minder? Karena orang sombong sudah punya kekuatan, tinggal dianggunkan. Anda harus lebih kuat. Iya you dong? Know? Harus datang, gitu bilang, eh, daleman kita sama. Baru sadar dia, baru sadar. Ini bergaulnya di mana selama ini? Nah, sekarang sudah mengerti kenapa ibunda Anda repot nasihati kalau pacar Anda salah satunya ini, Bro. Ayo. Salah enggak ibunda kalau nasihatin? Enggak. Ini kan ibunda itu selalu mikir jemuran hati-hati hilang loh ya, jemuran. Iya. Mudah-mudahan dari situ kita tahu betapa beratnya ibunda memastikan bahwa kita menikah dengan pilihan yang terbaik. Yuk, kita doakan supaya mereka segera insal. Ya. Jadi ini sekarang khawatir loh wanita kalau lihat dia ini khawatir. Itu. Nah, sekarang lihat ke atas saja gitu kalau ketemu orang. So, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Najib. Mas Najib, ya silakan kembali ke tempat ya. Salam sama Mas Minanda atau Pepi Tapis kalau ketemu ya. Nah, bicara mengenai curhat mereka, ada pemikiran-pemikiran baru yang saya bisa lihat yang bisa dikatakan pemikiran yang modern, Pak. Sementara kalau orang tua kan punya pikiran-pikiran yang lebih tenang, yang lebih kuno. Bicara soal modern dan kuno, Pak, Mario melihat seperti apa? Tidak semua yang tua itu kuno ya. Yuk kita lihat memesnya di sini. Nih. Itu gunung-gunung Avatar yang di film Avatar itu di Yang Jiache bulan lalu kami ke sana. Itu tua ya, tapi tidak kuno loh. Dengan modernisasi diberikan lift begitu, lihat indah sekali waktu kita lihat. Berarti tidak semua yang tua itu kuno, sehingga jangan anggap enteng kata-katanya orang tua. Nasihat orang tua. Pompa air yang ditekan begitu itu sekarang sudah tidak digunakan lagi karena tua, kuno. Itu sekarang kebaikan. Kapan kunonya? Tidak, padahal sudah berapa puluh abad disampaikan. Berarti yang tua bisa tetap bernilai. Nah, yang modern kalau dipakai perosotan begitu jadi kuno. Itu cara banyak orang modern, secara barang-barang modern digunakan secara kuno oleh orang-orang yang pikirannya tua sebelum masanya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihatlah nasihat sebagai yang menguntungkan kita. Jangan tolak. Kalau orangnya tidak baik, dengarkan nasihatnya. Kadang-kadang Tuhan menyampaikan pemberitahuan dari hal-hal yang tidak kita sukai. Untuk menguji apakah Anda orang baik. Karena orang baik mengambil pendidikan dari siapapun. Orang bijak belajar dari orang bodoh. Orang bodoh tidak mau belajar dari orang bijak. Itu. Super Pak, orang bijak belajar dari orang bodoh tidak mau belajar dari orang bijak. Super sekali. Kita break sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Kita masuk pada segmen terakhir, MTGW Hari Ibu hari ini, tanggal 22 Desember. Pertanyaan saya ke Pak Mario berikutnya adalah mengenai pilihan, pilih ibu atau pilih pacar. Kalau kita harus menentukan pilihan, pada akhirnya bagaimana Pak? Pilih ibu. Pilih ibu. Kalau saya mau menikah, dilarang oleh ibu, saya pilih ibu. Ini cara saya memilih. Ibu, oke, aku turuti ibu. Aku cari dulu yang lain-lain. Kalau enggak dapat, baru aku nikahi dia. Gitu toh? Sama aja. Iya toh. Iya. Kan pilih ibu. Kamu pilih ibu atau Lina. Gitu misalnya begitu ya. Kan sudah tahu akhirnya milih Lina. Tapi ibu harus dipilih yang pertama. Ibu damailah, aku akan upayakan cari yang lebih baik dari Lina. Oke? Okay? Udah. Terus tahu-tahu gini, ibu kelihatannya nggak ada yang lebih baik. Itu loh caranya. Pilih ibu, pilih bahagiakan ibu. Siapa tahu di dalam tadi kita mau menggembirakan ibu, padahal kita sudah niat sama Lina, terlihat sesuatu yang selama ini tertutupi. Tuhan membukakan tabir itu. Di baik di saya atau di ibu. Nah begitu kelihatan Mario cari, tidak jaleman ya, cari luar. Gitu. Lalu ibu dibuat kasihan sama Tuhan, kasihan. Lasise ini anaknya baik, mau berbakti sama aku. Ya sudah dipanggil Lasise sini. Gak apa-apa deh sama Lina aja. Tuh. Jadi kalau gitu pilih ibu dulu. Baru setelah itu lakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa pilihan Anda juga tidak mengecewakan Anda. Kan pada akhirnya yang hidup dengan dia kan Anda. Bukan ibunda. Ya, kalau istilahnya gini, ditolak seperti apapun, yang paling meluluhkan hati ibunda apa? Cucu. Tuh, jadi jangan kamu pernah menikah sama laki-laki yang pikirannya sempit itu. Ya, yang dangkal. Laki-laki yang dangkal itu. Tapi dangkal kok bisa sampai ke dalam-dalam. Nah, katakan saja begitu ya. Jadi, jangan menikah sama laki-laki yang 70-30 tadi. Udah. Anaknya memaksa menikah. Gitu, sudah. Terus ibunya gak mau ketemu. Terus ada cucu. Gitu. Lahir. Lucu kecil jalan. Gitu. Pakai t-shirt tulisannya 70-30. Ayo. Neneknya bagaimana neneknya? Lulu. Sini 70. Kita masuk pada kesimpulan, Pak Mario. Yuk, kesimpulannya ya, kita lihat memesnya ini. Nih. Pada akhirnya setiap orang hanya bertanggung jawab atas kebaikan hidupnya sendiri. Kita itu repot ngomeli orang malas, repot ngurusi orang gini. Jangan minum alkohol oplosan. Itu kan sudah banyak yang buta, rusak levernya, mati. Masih saja ada orang-orang berpendidikan tinggi minum alkohol oplosan dan mati. Oke? Dah. Sampai berapa lama kita mau letih ngurusi orang tidak baik yang pada dasarnya pikirannya dangkal itu? Sudah, ikhlas. Kita yang harus bertugas membangun kehidupan yang baik. Jadilah orang nih, daripada tenaga kita digunakan untuk ngomel itu, buat rumah-rumahan yuk. Supaya terlatih memikirkan infrastruktur untuk rumah-rumahan, bahagiakan teman, supaya suatu ketika mudah-mudahan kita diberkati dengan kemampuan membangun kekayaan yang sesungguhnya. Amin. Si, pilih mana? Ibu atau pacar? Pilih ibu dulu. Ibu dulu perasaan baiknya. Setelah itu bangun hubungan yang baik. Siapa tahu memang ada pelajaran di dalam larangan ibu. Kalau tidak, Anda yang menikah. Kalau ibu sudah tidak masuk akal dalam matrenya, ya mengertilah bahwa mungkin beliau juga menderita karena suaminya, yaitu ayah kita. Iya dong. Ayah kita lemah dalam menyejahterakan ekonomi. Mungkin karena malas atau karena apapun. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk bertanggung jawab bagi kehidupan. Tapi jangan lupakan keajaiban dari berbakti kepada orang tua. Perhatikan bahwa anak-anak yang paling mengharapkan warisan adalah anak-anak yang paling tidak pantas dapat warisan. Anak-anak yang paling tidak mengharapkan warisan biasanya justru yang paling pantas. Dan perhatikan satu lagi, anak-anak yang mengabaikan warisan, dia berbakti kepada orang tuanya, hidupnya sejahtera tanpa warisan. Berarti ada keajaiban di dalam memuliakan orang tua. Nah, ibu disebut 3 kali sebelum ayah, maka muliakanlah ibu 3 kali lebih banyak daripada ayah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mario. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini, dan saya juga ingin mengucapkan kepada Anda bahwa di tahun 2014 nanti MTGW atau Maritugo Golden Ways akan pindah jam tayang. Kami akan mulai dari jam 7:30 malam, tetap di hari Minggu. Jadi saksikan terus, dan juga ada edisi spesial dari Zhang Jiajie Cina pada saat minggu depan sebelum kita pergantian tahun. Baik, terima kasih Pak Mario. Terima kasih untuk Anda. Selamat Hari Ibu untuk kita semua, dan salam hormat kami untuk ibu-ibu hebat di sekitar Anda. Saya Hilo Bram Lunar, sampai bertemu lagi di Mario Teguh Golden Ways.